Jordana Record. Via Visti. Via sa sacenta, sa tu sapinta, canta la luna. Berpindah karena sayang, jangan kau berulah, satu akan mendua. Cukup jaga hati biar tenang.